aku memujimu, engkaulah satu antara seribu. Bukan aku merayumu, engkaulah satu pilihan jiwaku. Darah manis kawan baru, aku ucapkan setulus hatiku. Percayalah kepadaku, ku bawa mimpi karena rasa rindu. Ku menanti sampai kini, dari hari ke hari jawaban pasti. Kau nyatakan kepadaku, kau menganggapku hanya kawan baru. Engkau satu penghiburku, ku panjatkan harapan cinta padamu. Terimalah hati ini yang kini sangat mengharapmu. Oh darah manis ayu, berikanlah cintamu. Wajah lembut nan menawan, penyiram dingin luka di hatiku. Dua tangan ku memohon, sirami pula bunga dalam dada. Ku menanti sampai dari hari ke hari jawaban pasti. Ku percaya suatu hari engkau menjadi milikku abadi. Engkau satu